أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزني الله وإياكم، kita melanjutkan kajian kita yaitu ad-da' wad-dawa', di mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang makna husnudzon, bahwa husnudzon itu melahirkan husnul amal. Ibnu Qayyim berkata, "Wa man ta'ammala hadzal mawdhi' haqqa at-ta'ammuli alima anna husnul dhanni billah huwa husnul amali nafsihi." Ya, husnul amali nafsuhu. Barang siapa, kata beliau, yang memperhatikan tempat ini, yaitu tentang husnul dhan, ya, dengan perhatian yang sebenar-benarnya perhatian, maka ia akan tahu bahwasanya husnul dhan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu tiada lain adalah husnul amal, ya, berbaik atau memperbaiki amalannya sendiri. Karena tidak mungkin, ya akhi, ketika dia seseorang berkata, "Saya berhusnudzon kepada Allah, ya, saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa saya yakin dan saya berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan menyayangi saya," sementara dia terus menerus berbuat dosa kepada Allah. Beliau berkata, "Fa innal 'abda innama yahmiluhu 'ala husnil 'amali husnu dhannihi bi rabbih annahu yujazihi 'ala a'malihi wa yuthibuhu 'alayha wa yataqabbaluha minhu." Karena, kata beliau, seorang hamba yang membuat dia itu memperbaiki amalan dan amalannya baik, tiada lain karena ia berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berhusnudzon, berbaik sangka bahwa Allah akan memberikan balasan terhadap amalannya. Allah akan memberikan pahala kepadanya. Allah akan menerima pahalanya, amalannya tersebut. Falladzi hamalahu ala husnil amali husnudzon. Jadi, kata beliau, yang membuat dia memperbaiki amalan, dia berusaha untuk beramal saleh, tiada lain karena ia berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَكُلَّمَا حَسَّنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ حَسَّنَ عَمَلَهُ. Acap kali dia berbuat berbaik sangka kepada Allah, maka ia pun akan memperbaiki amalannya. وَإِلَّا فَحُسْنُ الظَّنِّ مَأْتِبَئِ الْهَوَ عَجْزٌ. Ya, maka, kata beliau, orang yang berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ia terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, maka ini adalah sebuah kelemahan. Kemudian beliau membawakan hadis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, namun hadis ini hadis yang munkar. Disebutkan, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna ala Allah." Ya, orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya. Orang yang senantiasa apa? Ya, orang cerdas itu yang berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya. Dia beramal terhadap, ya, untuk apa yang setelah kematiannya. Dan orang yang lemah itu yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan hanya sebatas berandai-andai kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Namun hadis ini dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang munkar, hadis yang lemah. Akan tetapi kalau kita lihat secara maknanya benar, bagus. Ya, tapi tidak boleh kita nisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di sini bahwa orang yang cerdas itu siapa? Orang yang cerdas itu bukan orang yang pandai matematika, bukan orang yang pandai biologi, bukan orang yang pandai, ya, fisika dan ilmu-ilmu dunia. Justru orang yang sebatas pandai dunia saja tidak tahu akhirat, dikecam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. Ilmu mereka hanya sebatas lahiriah dunia saja, kata Allah, sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Di sini disebutkan bahwa orang yang cerdas itu orang yang mengalahkan nafsunya, yang berusaha menjadikan nafsunya itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ia terus menerus beramal untuk setelah kematiannya. Itulah orang yang cerdas, sahih. Bahkan dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian. Dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia yakin ia akan dibungkus oleh kain kapan. Dia yakin dia akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia hanya sebatas berandai-andai kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Ya, saya yakin Allah akan ampuni dosa saya yakin Allah akan berikan rahmat kepada saya. Sementara dia terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah, iyadzan billah. Fabil jumlah, fahusnudzon innama yakunu ma'an iqadi asbabin najah. Kesimpulannya, kata beliau, husnudzon itu harus disertai pengambilan sebab-sebab keselamatan. Kita berhusnudzon kepada Allah, betul bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, tapi wajib kita mengambil sebabnya untuk ampunan tersebut, yaitu berupa taubat kepada Allah. Wa amma ma'an iqadi asbabil halak fala yata'atta ihsanudzon. Adapun kemudian dia malah melaksanakan sebab-sebab kebinasaan dirinya, maka tidak disebut dia itu telah berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dia pada hakikatnya bersu'udzon kepada Allah. Dia sama saja menyangka bahwa Allah tidak akan memberikan balasan terhadap keburukannya itu. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita ya, sambil berhusnudzon kepada Allah, sambil kita berhusnul amal, beramal salih, mengharapkan keridhaan Allah, ampunannya, dan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat kelak. Kemudian beliau ya membawakan fasal baru. Kata beliau, wa katsirum minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi. Kebanyakan orang-orang bodoh itu, kata Ibnu Qayyim, ya selak sukanya apa bersandar kepada rahmat Allah. Ya, bahwa katanya Allah itu ya kasih sayang, Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha dermawan, yang mulia. Tapi subhanallah, fadhayya'u amrahu wa nahyahu, dia malah menyiakan perintah-perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَسَوْ أَنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ, bahkan ia pun lupa bahwa Allah sangat keras siksanya. وَأَنَّهُ لَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, bahkan ia pun lupa bahwa adab Allah tak akan tertolak dari orang-orang yang suka berbuat dosa. وَمَنِ اِعْتَمَدَ عَلَى الْعَفْوِ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ فَهُوَ كَالْمُعَانِدِ. Ya, orang yang bersandar kepada ampunan saja, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, sama saja dia itu orang yang ngeyel, orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita tahu Allah itu maha pemaaf, ya akhi, harusnya kita banyak-banyak memohon maaf dan bertaubat kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah rahmatnya luas, maka seharusnya kita berusaha untuk mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ma'ruf, berkata ya ma'ruf, raja'uka li rahmatin man la tuti'uhu min khudlan wal humq. Engkau berharap kepada rahmat orang yang engkau tidak mau taati dia, itu termasuk kebodohan, kata beliau. Ini kita mengharapkan rahmat tapi kita tidak mau taat sama dia. Kaif? Bagaimana kita akan diberikan rahmat? Hanya sebatas dia berprasangka baik, engkau ya bahwa Allah akan merahmati saya, sementara dia sendiri terus berbuat maksiat dan tidak mentaati Allah. Jelas ini kebodohan, kata Ma'ruf. Ya. Wa qala ba'dhul ulama, berkata sebagian ulama, man qata'a 'adwan minka fid dunya bi saraqati thalathati darahim la ta'manu an takuna 'uqubatuhu fil akhirah nahwa hadha. Ya, barang siapa, kata beliau, yang memotong anggota tanganmu di dunia gara-gara mencuri 3 dirham, tidak aman kalau ternyata siksaannya di akhirat juga sama ternyata. Artinya jangan kita ini merasa punya apa keyakinan seperti itu, ah kalau saya sudah dipotong tangan selesai, di akhirat toh saya tidak akan diazab lagi. Ya, kata beliau, kata para ulama, sampai akhirnya apa yang terjadi, dia keluar dari kehidupan dunia dalam keadaan dia tidak bertaubat dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari mereka ada yang berkata, kata Al-Hasan Al-Basri, saya akan berbaik sangka kepada Rabbku, tapi ternyata dia berdusta. Sebab kata Al-Hasan Al-Basri, kalaulah ia berbaik sangka kepada Allah, tentu ia akan memperbaiki amalannya. Sungguh sangat celaka ya akhi. Ketika seseorang berbuat maksiat, ia berpikir, ah nanti gampang saya bertaubat. Ketika ia berbuat penyimpangan, ia berkata dalam hatinya, ah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, insya Allah saya akan beramal soleh kelak. Ternyata ya syaitan itu pandai. Khayalan dan angan-angannya. Akhirnya ternyata kematian itu datang sebelum ia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wa sa'ala rajulun Al-Hasan. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Faqala, lalu ia berkata, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. يا lelaki itu berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, apa yang kami lakukan ya dengan sebuah majlis, ya bermajlis dengan suatu kaum yang selalu menakut-nakuti kami ini sampai-sampai hati kami mau terbang rasanya. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, lebih baik kamu bersahabat dengan kaum yang selalu menakut-nakuti kamu, sehingga kamu pun mendapatkan keamanan di akhirat. Lebih baik daripada ya kamu bersahabat dengan suatu kaum yang hanya sebatas memberikan keamanan kepada kamu, akhirnya apa engkau malah mendapatkan ketakutan pada hari akhirat kelak. Artinya ya akhi, ya, seorang mukmin tidak boleh dan tidak akan bertemu padanya 2 rasa takut dan 2 rasa aman. Orang yang merasa takut di dunia kepada azab Allah sehingga dia terus-menerus meninggalkan maksiat, maka ia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebaliknya orang yang merasa aman dari azab Allah, dia terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Dia tidak peduli, bahkan dia berangan-angan kepada Allah. Maka pada hari akhirat dia akan ditimpa rasa takut dia, ya, yang luar biasa. Na'udzubillah. Waqad thabata fi sahihain. Dan telah ada dalam kitab sahihain min hadits Usamah bin Zaid. Ya, dari hadis Usamah bin Zaid ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Nanti akan didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka.